السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji الله سبحانه وتعالى. الله mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Mayasar Assalamualaikum juz yang warahmatullahi ke-11. Dan wabarakatuh. insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-61. Silakan dibaca Bu Fatimah. Nah, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60, Ustaz. Oh, 60 ya, bukan 61 ya? Taip. Nah, fadal. Dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Ini di bawah sini. Dan apakah orang-orang yang mengada-adakan atas Allah menyangka itu maknya ma nafi atau ma istifham? Eh, apa tadi salah mencet? Bu Fatima, nyalain dulu mic-nya. Bu Fatima? Nah, Ustaz. Ya. Maknya ma apa itu? Ma nafi atau ma istifham? Hah? Istifham. Nah, nanti. Ayo, lanjut. Apakah menyangka orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah pada hari kiamat, sesungguhnya Allah memiliki karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Al-waw harfu atfin, ma harfu istifham. Kalau ma itu bukan huruf, dia isim, isim. Oh, isim, tanda berarti. Nah, donnu fi'lun madin. Kalau fi'lun madin mah dhanna, dhanna yadhunnu. Kalau dhannan itu masdarnya. Oh, dhannu masdarnya sebagai. Eh, kok masdarnya sih? Enggak usah bilang masdarnya. Maksudnya bilang khabarnya. Oh, khabarnya, Ustaz. Nah, alladzina isim mausul yaftaruna. Mausul sebagai apa? Sebagai orang yang ini, Ustaz. Apa? Orang yang untuk ilai mudhofun ilai ya taruna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il alallahi jar wa majrur al-kadhiba maf'ulun bih dari yaftaru yauma dharab zaman al-qiyamah mudhofun ilai inna harfu taukidin wa nasbin Allah ala fil jalala sebagai ismu inna lazu la lamnya boleh lam taukid atau muzhalaqah sama aja lam taukid ya lam laumu taukid itu asmaul khamsah ya? Ngapa yang dibilang asmaul khamsah perlu langsung aja khabarnya inna khabarnya inna lazu kita tuh perlu menyebutkan jenis dari satu kata itu kalau dia mabni kalau dia murad enggak usah langsung kalau mabni kayak hada huwa ada isim syarah, huwa, domir. Tapi kalau al-mu'robat mah nggak usah, langsung aja disebut i'robnya. Oh, nah. Zu khobar inna fatlin mudhofun ilaih alan nasi jar wa majrur al-waw harfu atfin lakinna harfu istidrak aksara ismu lakinna hum mudhofun ilaih la lanafiyah yaskuruna fi'lum dhari'un al-waw sebagai fa'il. Nah, tafsirnya ayat 60. Wa ma dhannu ha'ula'i alladziina yatakharrasuuna 'alallahi al-kadziba yawmal hisabi. Fayudhifuna ilayhi tahriman. Tahrima. Tahrima ma lam yuharrimhu 'alaihim minal arzaqi wal aqwati annallaha fa'ilun bihim yaumal qiyamati bikadabihim wa firyatihim alaihi ayahsabuna annahu yasfahu anhum wa yaghfiru lahum innallaha ladzu fadlin ala khalqihi bitarkihi ma'a mu'ajalatan maniftaro alaihi al-kadhiba bil uqubati fid dunya wa imhalihi iyahu walakinna aktsarun nasi la yashkuruna allaha ala tafdilihi alaihi. Ini ada yangnya berarti kan yang tafa'ul berarti tafaddulihi. Oh, tafaddulihi ala tafaddulihi alaihim bidzalika. Dan apakah menyangka orang-orang yang yang mendustakan? Rasul yang sangat ingin berbuat kedustaan. Ya. Yang sangat bersemangat. Yang sangat bersemangat membuat kedustaan atas Allah. Enggak ada akun atau korosun tuh kayak tarun ya, berarti orang yang membuat-buat kedustaan sama Allah gitu. Ya, orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah pada hari kiamat mengharamkan. Jadi pun mereka menambahkan. Mereka menambahkan atasnya pengharaman apa yang tidak diharamkannya atas mereka dari rizki-rizki dan makanan kut itu kayak makanan pokok ya. Makanan pokok. Bahwasanya Allah melakukan dengan mereka pada hari kiamat atas kedustaan mereka dan kebohongan ya. Atas mereka, apakah mereka menyangka bahwasanya mereka yasfahu akan diperbaiki? Bahwasanya Allah, hanya itu Allah. Bahwasanya Allah akan mengampuni mereka ya, Zat? Ya, memaafkan dan mereka dan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah memiliki karunia atas ciptaannya dengan meninggalkan medan dan tidak menghukum maksudnya. Ya, maksudnya mitarnya maksudnya dengan tidak menyegerakan azab kepada orang yang dengan tidak menyegerakan azab terhadap orang-orang yang mengadakan kedustaan dan hukuman di dunia. Di dunia wa imhalihi dan imhal itu ini apa? Mengabaikannya. Mengabaikan terhadapnya. Adanya, menyembahnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur terhadap Allah atas karunia-karunianya dan atas mereka itu. Atas karunia kepada mereka. Atas karunia terhadap mereka itu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Dan apakah yang ada dalam persangkaan orang-orang yang mendustakan ya kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Maksudnya, apa yang ada di pikiran orang-orang kafir yang mereka membuat-buat kedustaan sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa mereka berani melakukan hal tersebut? Di mana mereka menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal? Innallaha, sesungguhnya Allah memiliki karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidaklah bersyukur. Ini sifatnya orang kafir. Diberikan begitu banyak kenikmatan kepada mereka, namun mereka tidak mensyukuri Allah dengan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah. Ya, silakan dibaca Bu Kurniati. Enggak ada Bu Kurniati ya? Ada Ustaz. Oh, ada. Ahsanallahu ilaik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ayat 61. Dan tidaklah engkau dalam suatu urusan, dan tidak pula engkau membaca suatu ayat dari Quran ya. Mm. Padanya, dan kalian tidak mengerjakan suatu perbuatan melainkan kami jadikan bagi kalian saksi saat kalian melakukannya. Bisa jadikan nggak ada kata ja'alat sini. Oh iya. Yeah. Kecuali kami saat menjadi kami, saksi atas kalian itu aja. Melainkan kami menjadi saksi atas kalian saat kalian melakukan pekerjaan itu ya. Nah. Tidak lengah sedikitpun dari Rabbmu seberat zarah di bumi dan tidak pula di langit, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan itu ada di dalam kitab yang jelas, catatan yang jelas. Nah, al-wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, takunu fi'il mudhari dengan isim kananya anta ya. Fi sya'ni jar wa majrur sebagai sebagai khobar dari takun tadi ya. Kana sebagai khobar dari kana. Al wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, tatslu ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Kata Ustaz ya. Minhu jar wa majrur, min Qur'anin jar wa majrur. Kemudian al wawu harfu atfin, la harfu nafyin, ta'malu nafi'il mudhari al wawu sebagai fa'il. Min amalin jar wa majrur. Illa. Illa adatul istisna. Kunanya itu mustasna ya. Iya kan. Enggak usah ya. Kayak gini jumlahnya. Oh iya jumlahnya. Illa adatul istisna. Kunna. Kun fi'il madhi nakis. Na sebagai isim kana. Alaikum jar wa majrur. Syuhudan khobar dari kana ya. Iz zorof zaman tufildu fi'il mudhari fa'ilnya al-wawu fihi jar wa majrur, al-wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, ya'zubu fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa, an rabbika jar wa majrur al-kafu mudhufun ilaih, min mithqali jar wa majrur dharratin mudhufun ilaih dari mithqal. Fil ardi jar wa majrur, al wawu harfu atfin, la harfu nafyin, fis samai jar wa majrur ma'atuf ka fil ardi, al wawu harfu atfin, la lil jinsi asghoru, ini isim la lil jinsi ya. Sahih Ustaz, betul enggak ini isim la lil jinsi kan ya? Isimnya ya. Min dzalika jar wa majrur, al wawu harfu atfin, la nafin la nafin sebentar deh. Ini kayaknya kan ini bukan la nafil jins, ini mah matuf aja ini. Matuf ke? Ke ini maf'ulun bihnya ya'zub. Ke fi sama, karena ini emangnya artinya ini kan tidak fi. Ada yang lebih kecil dari demikian. Ini kalau fi sama berarti majrur dong, asghori dong. Kalau misalnya dia ma'atuf ke fil ardi. Iya majrur, dia majrur. Emang kenapa? Kan memang isim tafdil itu majrurnya dengan fathah. Ya em bu. Oh iya, itu mamnu minas sorof. Iya kan isim tafdil itu termasuk isim gharamu sorif. Nama-nama minas sorof ya, isim gharamu sorif ya ya. Berarti asghoronya ini ma'atuf ke al ardi. Iya. Min dalika. Wa al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, akbaro berarti ma'atuf lagi ke ardi ya. Illa adatul istisna, adatul istisna saya mulgoh nih. Fi kitabim jarwa majrur mubinin, na'at dari kitabim. Nah. Illanya mulgoh gak ya Ustaz? Bentar, tidak ada. Enggak mulgoh. Enggak ya, adatul istisna. Berarti jumlah fi kitabim mubin itu mustasna ya? Bukan jumlah, berarti ini jar majrur. Jar majrur biasa ya. Oh ya, jar majrur sebagai mustasna. 61. Wa ma takunu ayyuhar rasulu fi amrin min umurika wa ma wa ma tatslu min kitabillahi min ayatin wa ma ya'malu ahadun min hadhil ummati amlan. Amalan apa amalan ya? Amlan. Ini mas afu apa? Masdar ini, maf'ul mutlak. Ma ya'malu ahadun min hadhil ummati amalan. Masdar. Oh, amalan ya. Maf'ul mutlak ya. Amalan min khairin aw syarrin illa kunna 'alaikum syuhudan muttali'ina. Muttali'ina 'alaihi. Id ta'khuduna fi dhalik wa ta'malunahu fanahfazuhu 'alaikum wa najzikum bihi. Wa ma yughibu 'an 'ilmi rabbika ayyuhar rasulu min zinatin namlatin. Naatkan ya, min zinatin namlatin sogiratin. Oh, berarti enggak bertanwin ya? Sebesar semut. Ya, min zinatin namlatin baru naat sogiratin. Baru naatnya ya sogiratin ya. Min zinatin namlatin sogiratin fil ardi wala fis samai wala asghorol asyai, karena alif lam ya. Wala asghorol asyai wala akbaroha illa fi kitabin kitabin illa fi kitabin indallahi wadihun jaliyun. Wadihun jaliyun. Illa fi kitabin. Kan yang nyata ya jaliyun. Berarti wadihin. Wadihin, wadihin. Wadihin kan oh, kitabin kan? Mudhofun ilaih. Eh, kok bukannya itu ya? Na'at. Na'at dari kitab. Na'at dari oh iya. Ya kitab yang jelas di sisi Allah ya. Wadihin jaliyun. Jaliyin ahata bihi ilmuhu wajara bihi qalamuhu. Tidaklah engkau wahai Rasul dalam dalam satu perkara dari perkara-perkaramu dan tidaklah engkau bacakan kitab Allah berupa ayat-ayatnya dan tidak pula seorang pun dari umat ini yang melakukan amalan yang sebenar-benarnya ya. Mas maful mutlaknya diartikan gitu Ustaz. Dan tidak ada seorang pun yang dari umat ini melakukan suatu amalan yang sebenar-benarnya. Enggak usah. Biasa amalan aja. Yang benar, enggak usah ya, enggak usah diartikan ya, Ustaz. Kok begitu amalan benar? Jadi dan enggak, tidak amalan ada. Itu kan masdar ya? Lak. Iya, tapi kan setelahnya ada penjelasan min khairin aw syarrin. Ya, kebaikan maupun keburukan, tidak seorang coba. Dan tidak pula seorang dari umat ini yang melakukan amalan berupa kebaikan ataupun keburukan melainkan kami jadikan kalian melainkan kami menjadi saksi ya. Menjadi saksi melainkan kami menjadi saksi atas kalian yang yang mereka melihat kepadanya ya mutali'in ya, mereka melihat kepadanya ya. Ya, ketika kalian memulai hal itu dan mengerjakannya dan kami menjaga untuk kalian, kami menjaga kalian. Enggak, wa nahfalu. Iya, mencatat. Ini kan lagi ngomongin. Oh, mencatat ya. Amalannya dijaga itu maksudnya dicatat. Oh, dicatat maksudnya. Iya, dan kami mencatatnya untuk kalian dan kami akan membalas kalian dengan tidak ada yang luput katanya. Tidak ada yang luput atau tidak ada terpunyi dari ilmu Allah. Di mana semua itu tidak ada yang luput atau tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah wahai Rasul. Ini dari, kalimat baru dan tidak luput dari pengetahuan Rabbmu. Dan tidak. Dan tidak luput dari pengetahuan Rabbmu wahai Rasul walaupun seberat walaupun seukuran semut yang sangat kecil di bumi dan tidak pula di langit. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari segala sesuatu apapun dan tidak pula yang lebih besar darinya. Melainkan semua itu tercatat di kitab yang jelas dan nyata di sisi Allah. Ilmu Allah meliputi padanya dan penanya telah berjalan atau berlangsung padanya. Pena ya? Dan penanya berlaku. Catatan ya. Telah jarok berlaku. Itu berlaku ya kalau. Jarok berlaku ya. Kalau benda berlaku dia mengalir itu kan. Mengalir. Alam kayak gini ya berarti berlaku maksudnya. Berlaku ya, ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan tidaklah engkau berada pada satu urusan, dan apa yang kau baca dari Al-Quran, dan tidaklah kalian mengerjakan suatu amalan, kecuali kami menjadi saksi atas amalan yang kalian lakukan tersebut. Itu fi dunafi, ketika kalian melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui urusan seluruh hambanya. Apapun yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'zubu an rabbik, dan tidaklah luput dari Rabbmu mim misqali dzarrah, ya, walaupun seukuran dzarrah, ya. Dzarrah itu dulu kan biasanya kita mendengar para ustaz menjelaskan dzarrah itu biji sawi gitu ya. Kalau kita kembalikan dzarrah ke makna asalnya, maka dzarrah artinya adalah namlah shaghirah, ya, semut kecil, ya. Jadi tidak luput dari Rabbmu walaupun seberat semut kecil, ya. Jadi kalaupun kita melakukan suatu amalan yang kita anggap kecil, tapi itu semuanya dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pengetahuan tidak luput darinya, ya. Jadi tidaklah luput dari Rabbmu walaupun seberat semut kecil di muka bumi, wala fis sama, tidak pula di langit, wala asghara min dzalik, dan tidak pula lebih kecil dari semut. Artinya kalau ada amalan yang timbangannya lebih kecil dari semut, Allah tetap mencatatnya. Wala akbar, dan tidak pula lebih besar darinya, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang nyata. Apa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya, ya. Dan ketika dilakukan, Allah mengetahuinya. Dan apa yang akan oleh manusia itu, Allah telah mengetahuinya. Ya. Jadi pengetahuan Allah itu berlaku baik pada hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan semua amalan manusia itu fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata. Ya, artinya semua yang dilakukan oleh manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dicatat, ya, di lembaran amal setiap manusia. Nah, ya, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahjanun. Ingat, telah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka, dan mereka tidak bersedih. Ala arfu tanbih, inna harfu taukid wa nasbin, awliya a isim inna Allahi lahtu jalala sebagai mudhuf ilai, la harfu nafiin, khawfun khobar inna, alaikum jar majrur, alwawu harfu atfin, la nafiya hum domir sebagai mubtada, yah januna fi'il mudhari alau fa'ilnya. Tafsirnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim fil akhirati min iqabillahi walahum yahjanuna ala ma fatahum min khududid dunya. Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak ada ketakutan di atas mereka di akhirat dari siksa Allah, dan mereka tidak bersedih atas apa yang telah berlalu dari perolehan dunia. Apa mana Ustaz? Perolehan dunia. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa wali Allah? Jadi wali Allah itu bukan orang yang punya kemampuan luar biasa ya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Kata mereka wali itu harus yang apa namanya bisa jalan di atas air atau bisa terbang dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar manusia. Enggak, yang seperti itu. Para wali Allah adalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menjadi penolongnya. Maka mereka disebut para wali-wali Allah. Bagaimana keadaan para wali Allah? La khaufun 'alaihim. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya amalan yang mereka lakukan akan mengantarkan diri mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun tidak takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mereka meyakini bahwasanya amalan soleh bisa mengantarkan seseorang kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan keadaan orang kafir. Ya orang kafir, ya orang musyrik, amalan mereka tidak ada manfaat bagi mereka. Maka mereka perlu khawatir terhadap masa depan mereka di akhirat. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih dari ya bagian dunia yang luput dari mereka. Karena dia tahu yang halal dan yang haram, ya. Kalau dia mengetahui sesuatu yang haram, maka dia rela meninggalkannya karena dia tahu bahwa apa yang ada di akhirat lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Dia tentu setelah mengetahui bahwasanya ya sesuatu itu haram, dia akan meninggalkannya karena balasan atau ganti dari yang haram itu lebih indah dan lebih kekal yang nanti akan didapatkannya di surga. Maka dia tidak pernah bersedih dari bagian dunia yang luput darinya. Dia lebih memilih untuk mendahulukan akhirat ketimbang dunianya. Ini sifat para wali-wali Allah. Siapa para wali Allah? Ya, ini dijelaskan pada ayat selanjutnya. Nah, baca Bu Nurul. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وكانوا يتقون. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, amanu fi'il madhi waw sebagai fa'il. Aduh. Alladzina kalau mubtada obarnya mana? Enggak ada, jadi khabar dari khabar sifat ya dari yang atas ya. Naat aja ya, naat. Naat dari kalimat sebelumnya itu ya. Ya, naat dari aulia aja. Aulia ya. Alladzina naat dari aulia. Amanu fi'il madhi waw sebagai fa'il, alwaw harfu atfin, kanu fi'il madhi naqis waw sebagai isimnya. Ya takuna fi'il mudhari waw sebagai fa'il sebagai isim kana. Nah. Gitu ya, Ustaz. Ini. Wasifatu ha'ula'il awliya'i. Ya. Benar, awliya'i benar. Ya. Annahumul ladhi saddaqullaha wattaba'u rasulahu. Wa ma jaa'a bihi min indillahi wa kanu yattaquna Allaha bimtisalu awamir bimtisali awamirihi wajtanabi ma'asihi. Dan sifat orang-orang para wali Allah itu bahwa mereka membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya serta apa-apa yang datang dengannya dari sisi Allah. dan adalah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi dan menghindari memaksiatinya. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ya, para wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi ini definisi dari wali Allah. Jadi wali itu bukan orang yang bisa terbang atau sholat di atas air, bukan. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang bertakwa. Ya, mereka adalah orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan ada orang yang dia bilang sudah mencapai level apa tuh namanya ma'rifat gitu ya, sehingga tidak perlu lagi sholat karena levelnya sudah ma'rifat. Nah, ini jelas keliru. Ini bukan wali Allah, ini wali setan kalau kayak gini. Kalau ada orang mengaku wali tapi nggak sholat, dibilang karena levelnya udah ma'rifat, maka ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Ya. Syaitan menghiasi perbuatan buruknya dengan kesesatannya. Ya. Jadi para wali Allah itu bukan orang yang seperti itu. Mereka adalah orang yang beriman. Ya. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Maka semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah para wali Allah. Dan mana takwa, sebagaimana yang sering diulang-ulang, dan ini disebutkan di dalam tafsirnya, ya wa kanu yattaquna Allah bimtisali awamirihi wajtinabi ma'asihi. Dan mereka adalah orang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi bermaksiat kepada-Nya. Ini sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa orang saleh itu ada yang diberikan karomah. Tapi kaidah yang wajib kita yakini tentang karomah adalah bahwa karomah itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa dikeluarkan kapanpun dia inginkan. Jadi karomah itu terjadinya sewaktu-waktu. Dia tiba-tiba, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diulang. Ya. Kalau ada orang ngaku punya karomah, dan dia bisa mengeluarkan karomah itu kapan saja, ini bukan karomah. Ya. Imma itu adalah sihir, atau imma itu adalah penipuan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Dahilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Kabar gembira bagi mereka di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan terhadap kalimat Allah. Demikian, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Lahum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam, al busra mubtada muakhir, fil hayati jar wa majrur, ad dunya mudafun ilaihi, al waw hafu adfin, fil akhirati jar wa majrur, la la nafia li jinsi, Ustaz, ya. Iya. Tabdila isim la li kalimati jar wa majrur sebagai khobar la, Allahi lafudz dalal sebagai mudafun ilaihi, dzalika isim isyarah sebagai mubtada, huwa domirun faslin, jangan ditandingin, domiru faslin al fauzu khobar, al-azimu khobar dari mubtada. Liha'ula'il awliya'i al-basharatu minallahi fil hayatid dunya bima yusiru. Bukan al-basara, al-bisharah. Hah? Al-bisharah. Yang mana, Ustaz? Yang ula'il bisharah ini? Ya, ula'il awliya'i al-bisharatu. Al-bisharatu minallahi fil hayatid dunya bima yasurruhum. Oh, yasurruhum. Bima yasurruhum. Wa min har ru'ya sholihati yaroha al-mu'minu au turolahu wa fil akhirati bil jannati la yakhlifullahu wa'dahu wa la yughayyiruhu dzalika wal fawzul azim di anna hustamala ala alan najati min kulli alan najati alan najati alan najat najati min kulli mahzuri mahzurin mahzurin durin ya kulli mahzurin wal zafaru bi kulli matlubin mahbubin udah titik selesai. Kabar gembira dari Allah kepada terhadap para wali Allah pada kehidupan dunia terhadap apa yang menawan mereka, apa yang menahan mereka maksudnya? Jangan menahan, membahagiakan. Oh, membahagiakan. Menawan itu maksudnya menawan hati, bukan menawan tawanan. Oh, membahagiakan oh, mereka. Membahagiakan mereka. Dan diantaranya? Dan diantaranya adalah mimpi yang baik. Iya. Mimpi. Di antara dengan mimpi yang baik, yang orang mukmin melihatnya gitu, Ustaz. Iya. Atau diperlihatkan padanya. Oh, yang diperlihatkan padanya. Dan di akhirat mereka diberi ganjaran dengan surga. Tidaklah Allah mengingkari janjinya dan tidak merubahnya. Itu adalah kemenangan yang agung. Karena janjinya itu berisi keselamatan gitu, Ustaz. Istimal itu meliputi. Oh, meliputi. Karena ya, ia kabar gembiranya itu meliputi atas keselamatan dari semua yang mahtur, ya, semua yang tidak disukai. Oh. Karena keselamatan ya, keselamatan itu meliputi keselamatan dari setiap yang gangguan. Mahzur itu yang tidak disukai ya, yang tidak disukai. Dan kemenangan setiap keinginan. Zafar itu maksudnya mendapatkan semua yang diinginkan, yang dicintai. Oh, mendapatkan semua yang diinginkan dan dicintai. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Bagi mereka ada kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada ganti bagi kalimat Allah, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang luar biasa. Bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka pada kehidupan dunia dan juga pada kehidupan akhirat. Di dunia berupa kenikmatan-kenikmatan dan diselamatkannya manusia dari hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang diwaspadai. Dan di surga Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan apa, di akhirat Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan surga. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada ganti bagi kalimat Allah. Maksudnya ketika Allah telah menjanjikan sesuatu, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka itu pasti akan terjadi. Tidak ada ganti. Ya, tidak ada perubahan. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu adalah kemenangan yang agung. Kenapa dikatakan bahwasanya itu kemenangan yang agung? Karena akan bahagia di akhirat, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dibenci dan ia memperoleh segala sesuatu yang diminta. Sebagaimana di surga, bahwa apapun yang menjadi keinginan orang beriman, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, lihat ya. Silakan dibaca. Bu Azmi. Mana Bu Azmi? Ya, Ustaz, apa? Ya. Wala ya, sungkai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahzunka qawluhum. Innal 'izzata lillahi jami'a. Was-sami'ul 'alim. Dan janganlah engkau menjadi sedih, janganlah perkataan mereka itu menjadikan engkau sedih. Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semuanya. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Al-wawu harfu istitsna la lanahiyah. Ya lanahiyah ini. Yahzunka fi'il mudhari fi'il mudhari ka maf'ulun bih qawlu fa'il fa'ilnya hum mudhafun ilaih. Inna harful nasbin al-izzata fi isim inna lillahi khobar inna jami'an taukid. Ya, yeah. Atau hal ya. Inna lizzata lillahi jami'an. Oh iya, ini taukid aja. Taukid ya, taukid. Huwa isim huwa mubtada as-sami'u ini huwanya ayam. Mubtada huwa as-sami'u. Huwa mubtada as-sami'u khabar. Iya, as-sami'u khabar, al-'alimu khabar yang kedua. Ya. Terus ayat wala yazunka ayyuhar rasulu qaulul musyrikina fi rabbihim waftira'uhum alaihi wa israkuhum ma'ahu al-awthana wal asnama fa inna Allah ta'ala huwal mutafaridu bil quwwatil kamilati wal qudrati attamati fid dunya wal akhirah wa huwa sami'u li aqwalihim al alimu bin niyatihim wa af'alihim. Dan janganlah membuat kamu sedih wahai Rasul perkataan orang-orang musyrik tentang Rabb-nya yang apanya dan kebohongan mereka terhadap Rabb dan persekutuan mereka dengan persekutuan mereka kepada Allah dengan apa berhala-berhala dan sembahan-sembahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah yang bersendiri dalam kekuatan yang sempurna, yang sempurna dan kekuasaan yang sempurna di dunia dan akhirat, dan dialah yang maha mendengar perkataan mereka dan maha mengetahui dengan niat-niat mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas samii'ul 'aliim. Janganlah membuatmu bersedih wahai Rasul ucapan mereka. Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW, ya agar Rasulullah itu tidak perlu mengambil pusing apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Karena memang orang musyrik tidak keluar dari mulutnya kecuali istihza, mengolok-olok ya, dan mencela agama. Maka jangan sampai perbuatan mereka yang buruk itu membuat engkau bersedih. Kenapa? Karena ucapan mereka terhadap syariat, terhadap Islam, ya itu tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Innal 'izzata lillahi jami'a. Karena keperkasaan, kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Maka tidak ada yang bisa menguranginya atau menambahnya dari makhluknya. Huwa sami'un alim. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah. Ya, baca Bu Ummu Mikyal ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dan orang-orang yang, dan tidaklah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu mengikuti sekutu-sekutunya. Tidaklah orang-orang yang menyekutukan itu, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan. Dan tidaklah mereka kecuali hanya mengadakan kedustaan. Nah. Alam harfu tanbih, inna harfu taukidin wa nasbin, billahi jar majrur sebagai khabar inna muqaddam, man isim mausul sebagai isim inna muakhir, bisamawati jar majrur, alwawu harfu atfin, man isim mausul ma'tuf, bil ardi jar majrur, alwawu harfu atfin, ma harfu nafyin, yattabi'u fi'il mudhari, alladina fa'ilnya, yad'una fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, min duni jar majrur, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, syuraka'a, maful bih, dari yad'una ya. Dari ya tabi'u ya? Dari ya da'una. Oh ya. In harfu nafyin ya tabi'u nafi'il mudhari alwaw sebagai fa'il illa adatu hasrin adatu istina mulgoh ya Ustaz. Adonna berarti ini makul bi. Alwaw harfu atfin in harfu nafyin hum isim isim mudhari munfasil sebagai mubtada illa adatu hasrin yahsuruna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il jumlahnya sebagai khobar. Nah. Ayat berapa yang tadi Ustaz? 66. Ala inna lillahi kulla kullu. Kan lillahi itu. Ya benar inna ya. Kula apa? Inna lillahi wa kulla man fis samawati wa man fil ardi minal malaikati wal insi wal jinni wa ghairi dzalika wa ayyu syai'in yattabi'u man yad'u ghairallahi minasyuraka'i wa ma yattabi'una illa syakka wa inhum illa yukadzibuna bima yakdzibuna aja yakdzibuna oh yakdzib wa inhum illa yakdzibuna bima apa ini Ustaz kecil-kecil yunab apa ini bima yunsibunahu ilallah bima yunsibunahu ilallah ingatlah bahwasanya milik Allah lah seluruh apa yang seluruh siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi berupa malaikat, manusia dan jin dan lain-lain. Maka dan apakah yang diikuti orang-orang yang menyembah selain Allah dari sekutu-sekutunya tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan tidaklah mereka kecuali dan tidak tidaklah mereka tuh bisa dikat hanyalah ya dan mereka ya. Hanyalah mendustakan terhadap apa yang kami sebutkan kepada Allah. Na'am barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syurakaa yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Ketahuilah semuanya milik Allah lah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan ya apa yang diikuti oleh orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mereka menyeru para sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan. Dan tidaklah mereka kecuali hanya berbuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Jadi milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Manusia, malaikat, jin, semua makhluk ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak ya para orang musyrik itu menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena semua yang disembah selain Allah itu adalah makhluk. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka menyembah batu, batu itu makhluk Allah. Mereka menyembah gua-gua, menyembah lautan, menyembah jin, menyembah syaitan, itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi manusia menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya orang-orang musyrik itu melakukan kesyirikan hanya karena persangkaan saja, bukan atas dasar yang kuat. Bukan atas dasar dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum illa yakhusun, dan di dalam mereka melakukan hal tersebut kecuali karena mereka berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta ketika menisbatkan berhala-berhala itu sama Allah. Karena mereka itu kan kalau ditanya kenapa mereka menyembah berhala, ada yang jawabannya karena mereka adalah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala tersebut kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan klaim aja. Mereka menisbatkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar. Ya. Dasar mereka hanya persangkaan. Persangkaan yang sangat tidak kuat, bahkan menyelisih kenyataan. Nah, ya, baik, untuk tafsirnya sampai di sini. Kita lanjutkan dengan hadis. Maksimalnya 4 kan ya. Pokoknya ini ya. Biasanya langsung hadisnya. Ini harus scroll dulu. Berarti hadis kan 60. 66 ya? Hari ini 66 ya? Nah. Ustaz Buhari mau baca gak? Ini udah lama gak baca Ustaz Buhari ini. Lupa saya. Emang gak? Ya, terpontol. Ayo. Nah, disar. Belum disar gak? Oh, belum disar. Ayo, afan. Lupa. 66 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun Abi Musa. Jangan ditanwinin. Hadisu. Oh, hadisu Abi Musa radhiyallahu anhu. Waji'a Abu Musa waja'an sadidan pagusi ya. Pagusi alaihi ra'suhu fi hajaril ra'atin min ahlihi falam yastati' ayyarudda alaiha syai'an falamma ana bari'un miman bari'a rasul falamma apa qala oh ya afa qala ana bari'un miman bara'a miman bari'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a bari'a onni bari amain. Iya. Bitoriki pamana'ahu. Minabni sabili warajulun. Minabni sabili. minibni sabili warajulun bayaa imamahu la yubayi'uhu illa lidunya fa'in a'tahu minha rodiya wa illam yu'tihi minha sakhito warajulun aqoma. Ini kayaknya salah baca. Salah baca nih, gak nyambung sama hadisnya. Salah. Bari'anya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'ah. Apa ini kalau digedein, kalau dikebet kayak gitu jadinya. Bentar, apa sebentar. Oh, benar ya? Apaan? Iya. Lanjut. Iya. Gini aja deh, biar kelihatan semuanya. Iya. Tadi. Bukan, Ustaz, itu hadis 69 itu. Apanya? Hadis 69, lanjutan 69 itu kan? Halaman sebelumnya. 66, halaman 73, Ustaz. 83 kan? Oh ya, 83, maaf ya. Minafali. Oh iya, benar-benar, iya. 6. Iya, ini harus mengenalkan kualitas. Ya, soalnya tadi kayak gak nyambung. Enggak, ya. Yang tadi bukan itu yang dibaca. Inna Rasulullah, ayo, Pak Bore. Udah cukup segitu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a. Ya, bari'a minas sholihat. Sholihatnya mana? Ini sebelah kanan. Enggak kelihatan, Mang. Oh, di kanan ya. Minas sholihati wal halikati wasyaqati. Nah. Yang 66. Hadis Abi Musa radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, waji'a dan datang Abu Musa waj'an, dengan datang waj'a itu sakit. Oh, sakit, dengan sakit, sakit banget. Sakit yang keras ya, sakit keras ya. Ya, sakit keras atau sakit yang keras. Pagusi alaihi wa rasul. Pagusi itu maksudnya, maka ia sampai pingsan itu saking keras. Oh, beliau sampai pingsan dan kepalanya di atas, kepalanya di pangkuan istrinya. Hmm. Di pangkuan istrinya dan tidak mampu ayyuradu alaihi syai'an, berbuat sesuatu. Maksudnya Abu Musa tidak dapat menjawab apapun gitu. Oh, tidak mampu menjawab apapun. Ketika apa kok? Ketika beliau sadar. Ya, ketika beliau sadar berkata, saya terbebas. Saya berlepas diri. Oh, berlepas diri miman baro Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang Rasulullah berlepas diri darinya. Oh, dari orang yang ya berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah lepas diri, berlepas diri dari orang yang dari orang yang soliko itu orang yang teriak-teriak ketika kematian. Oh, teriak-teriak dan halikoh dan halik wasyakoh, dan itu wanita yang mencukur rambutnya. Wanita yang mencukur rambutnya dan syakoh dan yang berat. Wanita syakoh itu wanita yang merobek bajunya. Oh, dan wanita yang merobek bajunya. Akhrajahul Bukhari di kitabin janaiz babu ma yanha min khalqi indal musibah. Nah. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, waja'a Abu Musa waja'an syadidan fa ghusya alaihi wa ra'su fi hujri imra'atin min ahlihi. Hadis dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, Abu Musa mengalami sakit keras, fagusya alaih, sampai dia pingsan. Warok suhu dan kepalanya di pangkuan istrinya. Dan di hadis ini ada yang terpotong ya. Jadi maksudnya kan ada kalimat, palam yastati'an yaruda alaiha syai'an. Maka dia tidak mampu untuk membalas apapun. Jadi ketika itu, ketika Abu Musa ini pingsan, ya, orang-orang di sekitarnya itu berteriak, menjerit, ya, menjerit-jerit, menyangka Abu Musa sudah meninggal, gitu ya. Falamma apa qaqala, kemudian ketika Abu Musa ya sadar bangun dari pingsannya, qala ana bari'un mimman bara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Abu Musa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita di sekelilingnya. Karena ketika itu diantara kebiasaan buruknya wanita jahiliyah adalah ketika mereka mendapati anggota keluarganya yang meninggal dunia, mereka mengeluarkan ekspresi yang berlebihan. Seperti dalam hadis sebelumnya, yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan menjerit dengan jeritan yang tidak ada manfaatnya. Maka Abu Musa mengingatkan keluarganya untuk dia melakukan itu. Kata Abu Musa, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal halithati wasyaqati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit saat kematian, dari wanita yang memotong rambutnya saat kematian, wasyaqah, dan dari wanita yang merobek-robek bajunya saat ada kematian. Jadi antara tradisi buruk wanita jahiliyah zaman tersebut, saking sedihnya mereka, sampai-sampai mereka melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya, di antaranya menjerit-jerit, kemudian memotong rambutnya, kemudian merobek-robek bajunya untuk menunjukkan kesedihan. Dan ini tercela dalam Islam. Ya. Kalau ada bahasa Rasulullah berlepas diri, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. Karena dalam Islam ketika ada keluarga yang meninggal dunia, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih boleh, tapi kita harus meyakini bahwasanya takdir Allah adalah yang terbaik, bahwa apa yang terjadi sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Janaiz babu ma yunha minal halqi 'indal musibati. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab jenazah, bab apa yang dilarang ya dari mencukur rambut ketika musibah. Nah, barakallahu fikum. Apa bertanya Ustaz, mengapa ada perbedaan dalam dhamir hadis 65 di atas radhiyallahu anhu? Mana? Tidak radhiyallahu anhu seperti seminggu yang lalu, apakah itu maksud bukan seorang muslim? Wah, ini berarti Pak Junedi keliru nih. Jadi gini, kalau misalnya Ibn Umar, Abdullah bin Umar itu kan Abdullah adalah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah dan Umar bin Khattab sama-sama muslim, makanya anhuma. Nah, kalau misalnya ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya maka berarti ayahnya bukan seorang muslim gitu. Kalau Abdullah bin Mas'udnya ya muslim lah. Ya. Tapi maksudnya itu adalah binnya, bapaknya, ya. Jadi kalau Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Abbas, itu kan anak dan bapaknya dua-duanya muslim, makanya pakainya radhiyallahu anhuma, ya. Tapi kalau bukan ya biasanya cuma nama orangnya aja, bapaknya enggak ikut di enggak muslim sih, sahabat ya. Maksudnya bapaknya adalah sahabat, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu memang semua sahabat Rasulullah pasti muslim gitu ya. Nah. Afwan Pak Ustaz. Ya. Saya kadang-kadang bingung ya. Kalau 65 ini berarti yang muslim hanya Abdullahnya saja. Iya, kan Abdullah bin maksudnya tidak. Iya, kayak gitu. Oh, iya berarti benar setiap kalau ada satu muslim, satu tidak muslim berarti anhu saja. Iya, betul. Kalau yang satunya muslim ini kan bapaknya berarti kan Ibnu Mas'udnya non muslim gitu ya. Bukan Ibnu Mas'ud, Mas'udnya. Iya, Mas'udnya maksudnya. Maksud saya Mas'udnya ini. Gitu ya, Pak Ustaz ya? Ustaz, suaranya hilang. Hilang, Pak Ustaz. Goib. Maksud saya itu Mas'udnya, bukan Ibnu-nya. Salah. Kausannya hilang ya? Ya, suaranya sinyal. Iya, saya. Ini kan hampir sama dengan apa Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ustaz, kelempar nih sinyalnya. Kelempar. Tutuplah. Ya. Pak Junaidi, doa kabarat majelis. Pak Junaidi. Wah, saya mustami. Tapi Pak Junaidi, kalau Pak Junaidi nggak ngomong, saya nggak ngeh loh ada maksudnya. Iya benar. Titik ya, titik. Iya. Apa? Bin-binnya itu ada yang belum masuk Islam gitu. Iya. Apa? Tadi terputus. Sinyal ya. Jadi ya itu. Jadi jangan dibawa binnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah anaknya Mas'ud. Jadi yang Muslim adalah Abdullah. Adapun Mas'udnya bapaknya Abdullah, berarti itu bukan Muslim kayak gitu Pak ya. Iya maksud saya emang Mas'udnya itu maksudnya. Iya Mas'udnya ya namanya. Taib ya. Oke, makasih Pak Ustaz. Ya sama-sama. Demikian majlis kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.